mengutamakan doa-doa. Enggak. Enggak, enggak, enggak. Jadi terbawa kiki. Cari ibu datang lah, cari. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa gak mau pakai? Duduk, Neng sayang. Duduk. Kamu tengah mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. wajib bagi Allah dan bapakmu. Perbuatan baik, hati bercakap perbuatan dahulu. Malaikat munkar nakir bertanya di alam kubur. Malik menjaga neraka, Ridwan yang menjaga surga. Selajengna awasan ajian. Bucu, ini nomor hiji salah. Acara anak hebat. Sok anak hebat. Dudukna, dudukna kumaha hei. Heh. Apa ngarah kitu? Sok. Ajian nyawitan. Oh, mari sule. Marawi sule. Oh, Kang Oya. Persiapan Malawi Sela sana, sekedap. Urang, urang nyusun heula ieu. Hah? So anu Marawis mana waris? Mana atuh Marawis? Engel. Vokalis Marawis mana? So Engel apa yun? Engel. Marawis, Marawis. Sanes Arawis, Marawis. Marawis, ayun. Marawis. Aijan, yes, Arik Jen, Moal, saya, terus itu, terus jam sakitnya itu ibu, oh, atau Marawis mending. di dua lagu kan. Ewe. Iya, nama. Aja nala. Kau saya aja nala, nama. Oh iya, Ewe Marawis mah. Sonten kau. Terus kadiu. Kusna, kau persiapan Najma. Kusna. Naon doa naon. Doa bade mam. Neng Husna Kapayun. Persiapan Najma. Neng Husna. Anu surat Al Qoriyah. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para ibu, para bapak, simkuring bade ngauskeun doa bade emam. Bade emam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana pima rojak tanawakina ada bandar dicekapkan sakiwai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu penanya jempe. Kena nanya dia si Payun. Ibu-ibu jempe. Eta persiapan di saha. Persiapan di saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring abdi bayangkan surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nazu kafarasil mabsu. Watakunul jibalu kalih nilmanfus. Fa'amma mansakulat mawazinu. Fa'umfahuwa fi isyatil waliyah. Wa'amma mansopat mawazinu. Fa'ummuhu hawiyah. Wa'amma narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Dikapkan sakiwai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Neng Sipa, kang mau persiapan? Dea. Dea. Neng Sipa. Sipa bu nene. Sipa bu nene. Sipa teh pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, simpuri HP pada ngawaskan surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahal azim. Dicekapkeun sakiwae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dea, kamu persiapan Nasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ibu, pak bapak, singkuring kedoken dan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfir wa hidayah. Wow. diucapkan sakiwae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat pintar. Nah, Sita mau persiapan? Nahda. Nah, Sita kau persiapan nahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kamu mau? Para ibu, para bapak, syukur kepada Allah surat Allah. Oh, syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna'an umalu wa ma kasab sayaslana ranjatan lahab wa mra'atuha malatan hatau fi ziriha habalum mim sad qawlahul adim dicakapkan sakiwai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, para bapak, singkuring bade oskeun surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah naon? Alif lam. Alif lam mim. Dalikal kitabul raiba fil udalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rajaknahum yufikun. Sadaqallahul adzim. Dicakapkan sakiwai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah, kamu persiapan? Aira. So, Cinderella. Assalamualaikum. So, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuri, panen, matjanuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aira, kamu persiapan? Raina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, para bapak, singkuling bade ngoskan sulat Al-Lahab bi'udu billahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna wa ma kasab saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran, Raina, kamu persiapan Gibran. Gibran persiapan. Atas Gibran sekarang Supi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas. Para ibu, para bapak, singkuring bari nyauskan surat Anas bismin a'udhu billahi minah saitoni rojim bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu birobbin nas malikin nas ilahin nas min sari waswasir hon nas alladhi waswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Dicekapkan sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran, kanggo persiapan Supi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak singkuring bade ngauskeun surat Anasar. Anasar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida jaa nasrullahi wa fat raitan nasu sayat ulu nafiji inillah si afwaja wasabbi bi rabbi rabbi tawaffir innahu wa tawawwaba ya laqaulul azim. Yap, dicakapkan sakit wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supi, kamu persiapan? Kek, tak aja. Di kata ke pamuketnya? Deyana, pamuket ya lah. Pamuketnya. Pamuketnya. Raka, Raka. Kamu perhiasan, Raka. Kamu persiapan. Assalamualaikum lagi. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum dulu. Raka. Hatur nuhun. Kanggo persiapan. Raka, kau persiapan. Putar pak usup sah. Putar pak usup ya. Azhar. Raka, kau persiapan Azhar. Azhar mana? Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak singkuring bareng ngasukun. Doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanalladzi syahrolana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya segala puji bagi Allah Maha Suci, Allah yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, dan tiada kami mempersekutukan baginya, dan sesungguhnya kami akan kembali ke pudang ke Tuhan kami. Dicukupkan sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan acara ieu didokumentasikan dina YouTube nya. Jadi upami hayang ditingali ulang kayak biasa di channel Majelis Nurul Muhammad TV. Majelis Nurul Muhammad TV atau upami teu tiasa ngangge kata kunci di YouTube-na pilari Imtihan Nurul Bilad ya, Imtihan Nurul Bilad. Sok tiasa ka ditu YouTube. Alhamdulillah. Atuh nuhun. Azhar, ayo Azhar tayo. Bade Azhar. Moal. Oh Sakti, Sakti. Sakti. Kanggo persiapan. Najriel. Najriel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum Kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi erek ngaoskeun. Para ibu, para bapak singkuring. Dan no, al-ikhlas. Oh, surat al-ikhlas. Wallahu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al adim. Dicekapkeun sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najriel kau persiapan Najma. Najriel mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, habis singkuri pada ngawaskan alfil. Bismillahirrahmanirrahim. Maram tarokai fafa'ara buka bi'ashabil bilalamin yanka humpi tablil wa asara alaih tahiran ababil tarbihim bi'ij ratim min sijin faja alaum kafim makun. Dicakapkan sakit wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najma kau persiapan Kiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Pak, Bapak, Singkuing, Abi, pada ngawaskan Al-Fatihah. Udu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasbudu ya kanastaid idinas lota mustaqim syirah toladina ta'alaihim goylin magdun bi'alaihim waladolin amin lohul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiran, kamu persiapan? Kaila, Kaila, Kaira, Kaira. Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak-bapak, singkuri, bade, awaskan doa mau bobo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika'allahumma bahaya wa bismika'amut dicekap ke sakit wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keke, kamu persiapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu, pada bapak, sing kucing, bade ngawaskan surat Al-Mu'ajjah. Udubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulikuli humajatil humajahaladi jama'a malawat dadah yasabu'an namalahu ahlada kalalayu badan napil hutama wa ma'adro kamal hutama nalu lahil mukoda Allah tita toyu alal afidah innaha alaihim muqsada fi amatim mumaddada taqallahul adim dicekapkan sakiwae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana, kamu persiapan Aimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, singkuli, alasan, doa wadik, mam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sana hima rojak tanah wakina ada wana sekapan hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aimi, kamu persiapan Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal para ibu, para bapak, singkuring, badeng, auskan, doa bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama santa al-kipasin uluki dicekapkan sakiwai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalista, kau persiapan Neng Aska. Nih, Neng Aska. Ah, oke. Ayo cepat, mau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ya akan billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Batiada abillahabim watab ma'agna anuhuma luhu wa makasab sayas lana londata lahab umra'atuhu kamalatal hatab fizi niha hablum minumasad aqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Aska kau persiapan Ayumi. Ayumi. Arumi, Arumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singhuring badhe ngaoskeun doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wali walidayya walhamhuma kama rabbaya nisagira. Artinya Tuhanku ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Dicekapkan sakiwae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayumi kamu persiapan Delia. Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkurin bade ngeluskan doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Sakika dicekapkan sakiwai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delia, kamu persiapan sambil Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring badhe ngaoskeun surat An-Nas. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qallahul adib. Dicakapkan sakiwai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asipa kamu persiapan Anindia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring badhe ngaoskeun surat Al-Lahab. A'udzubillahi billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agnaan humaluhu wa ma kasab saya selanaronda talahabi uam ro'atuhu hammalatal hatob piji dihaha belum mimasad sodakallahul adim dicekapkan sakieu wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anindya kau persiapan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring bareng ngauskan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzukni man sedak papun sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapi sang ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, kami akan bacakan Baitul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wisika Allah ayah Ika Amat Allahumma jamna bi alulana imamah wa nuluh wa huldah Allahumman Allahumma zakiya minhuma nasina wa alina minhuma nasina waljukna kila wa tahu alda alaihi wa abaloh anna haja'al lana hujatan ya lukbah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Ramadan kau persiapan Kenan. Kenan. Aya Kenan te. Al saya al. Oh Apipah, Apipah, Apipah. Apa tajanya? Apipah. Hah? Apipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring bareng ngawaskeun doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Robbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Dicekapkan sakit pae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apipah. Apipah kau persiapan al. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring abi bade ngaosken surat Al-Fatihah. Udubillahi minas saitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Kuwallahu ahad Allahus somad. Yam yalid walam yulad walam ya kufuwan ahad. Dakallahu adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al mau persiapan rezeki. Al mana? Itu Al. Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar. Ibu, para bapak singkuring pada ngauskeun sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana sakitu wa wasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizki, mana Rizki? Rizki. Rizki. Ayah kan yang tadi bisa. Iji, ini. Mila. Teta. Kau sihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu, para bapak, sempurin pada ngauskun. Pada ngauskun surat Al-Ikhlas. Udubillahi min syaitoni rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Manerohim raibu pan Allahuad Allahus somad lam yalid walam yaulad walam yaulahu kufuan ad dicerakaulahul adi dicekapkan sakit wai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pena. Aya kene tapi bade kesenian heula. Bade naon heula ieu? Bade kesenian heula. Bade krasis ni heula hiji. Oh, sok kelas 0 persiapan krasis seni. Cing. Cing ke jajan mah. kita bakal bakal liar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak sing kuring bari ngauskeun surat Anas. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbinnas malikin nas idarin nas mil sarema sasirahan das adiriwa wisupi sururin nas minajinati wa nas dicak waul adi jakpun sakiwale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila, Mila Kamila, mana Kamila? Mila. Mila, kamu Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sing kuring bade ngawaskan curhat waktu a'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktuha walaili ida saja mawadda akarabbuka wahma hala walal akhirat khairul laka minal ula walasau payu ketika robbu kapatardo alam yajidaka yatimam pa'awa wawajadaka dolam pahad wawajadaka dolam pahad pa'amal yatina palatak hawa amma sa'ila palataka wa amma binikmati wa bika pahadis sadaqaulahul adib. Dicikapun sakit wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isad Irsyad surat Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimpuring badai ngawaskan surat Al-Lahab. Al-Lahab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pijiriha hablum min masad. Sadaqallahul adzim. Dicekapkeun sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak teraskeun ka kelas 2. Neca kanggo persiapan Kaila. Membacakan hadis tentang memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, simkuring bade macakan hadis tentang memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang memberi. Al-yadu ul-yah khairum minal yadis suflah. Artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. dicekapkeun sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaila, kau persiapan Sapira. Kaila hadis tentang berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sip kuring, pada macakan hadis tentang berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Artinya, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Dicekapkan hadis riwayat Tirmizi. Dicekapkan sekian wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapira, kau persiapan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sim koreng, pada macakan hadis tentang memuliakan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri pal yukrim doyikoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Sipa, kamu persiapan? Sampai. Benar tak? Mija. Neng Sipa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Sipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sim kuring bade ngaoskeun hadis tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buaya hingga sampai ke liang lahat. Dicekapkeun sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Sipa, kamu mau siapan Mija? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sim kuring, pada macakan hadis tentang menjaga waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani magbunung fihi makasirun minan nasi asyikhat wal faruk. Artinya dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Haris wiat bukhair. Dicekapkan sakia wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mija, kau mau persiapan? Dipa. Adipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sim kuring, bade macakeun hadis tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dicekapkan sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai persiapan Aprija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sing kuring, bade bacakan hari tentang memperlakukan binatang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kota lakus furon abasan azabahu wahu yaumal kiamah. Artinya, barang siapa menyiksa binatang hingga mati, maka Allah akan menyiksanya pada hari kiamat. Haris riwayat Muslim. Dicekapkan sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aprija kau persiapan ada Pak ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, sing kuring bade macakeun hadis tentang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi abwi illa izza wa ma tawa doa hadun lillahi illa rafa'ahu wa aratinya. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seseorang hambanya permintaan maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dicekapkan sakia wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Pak, kong persiapan? Sapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, simkuring badai ngamacakan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dicekapkan sakiwae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapia, kamu persiapan Raina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring bade macakan hadis tentang orang yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Akramun nasi ahkohum. Artinya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Hadis riwayat Bukhari. Dicekapkan sakiwae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raina, kamu persiapan Asipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, simkuring bade bacakan hadis tentang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Artinya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dicekapkan sakia wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Para ibu, para bapak, singkuring bade bacakan hadis keutamaan menuntut ilmu. Man haraza fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarzi'a. Artinya siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka ia akan mendapatkan fi sabilillah sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dicakapkan sakia wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Depia, kang persiapan Naira Sabrina. Ibu Oya, kang persiapan Najla. Alhamdulillah. Awasan ajian beres. Ayana bade istirahat. Diteraskan ke pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ini asa gayanya Bang Mik. Ini harus aku akan kesal. Ibu Depia, mangga kepayun?